liuh angin mungkaran kasih kembangan. Siat candra ngelibaran cahaya malam paselang datang. Surya candra ngabuhayan cahaya malam baanggangan. Nyedih dia manggi imut ngalahunan. Sura Dewi kahiyangan kademuang pasti lelap kembang. Sura Dewi tua hati kawang dina kahayang. Anjak kama waktu itu lila cinta ia terlena. Tanjung ia kiwari jahitan hati. Menolakku nuka mari panahasi nugus jari. Tanjung layu angin kering musuh diri kapunggaran. Cinta